Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhi Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada ucapan penulis tentang dalil bahwasannya al-isti'anah, meminta pertolongan, adalah ibadah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalil bahwasannya isti'anah adalah ibadah, meminta tolong atau meminta pertolongan adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ayat yang selalu kita baca dalam setiap rakaat sholat kita, yaitu ayat yang kelima dari suratul Fatihah. Naam, itu ayat yang keempat dari suratul Fatihah. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasannya al-isti'anah, meminta pertolongan, itu adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak diragukan bahwasannya isti'anah adalah ibadah, yaitu meminta pertolongan yang disertai dengan ketundukan. Ini adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asyara penjelasan, al-isti'anatu talabul aun. Al-isti'anah maknanya talabul aun, meminta tolong. Wahia ala nau'ain, dan isti'anah meminta tolong itu ada dua jenis. An-nau'ul awal, jenis yang pertama, al-isti'anatu bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah, meminta pertolongan kepada seseorang yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Meminta pertolongan dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Fahadhihi sorfuha li ghairillahi syirkun. Maka meminta pertolongan yang seperti ini, bila diserahkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah kesyirikan. Meminta pertolongan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Jenis yang seperti ini, bila diminta kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Man ista'ana bi ghairillahi fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illallah fa innahu qad asyrak. Maka barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi 'azza wa jalla. Karena dia telah memalingkan atau menyerahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan meminta pertolongan na'am agar diturunkan hujan, minta pertolongan agar diselamatkan dari bencana alam, tsunami ataupun gunung meletus. Nah, yang mana tentu tidak mampu melakukan atau mencegah ya, na'am terjadinya musibah-musibah tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta diangkat dari paceklik misalkan, atau yang semisalnya, dari perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Meminta keturunan, meminta rizki, maka tentunya yang demikian hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan anugerah keturunan, maka mintalah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan rizki, maka mintalah rizki kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, maka mintalah kepada Allah, minta hujanlah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk mengangkat bahaya, mudarat, maka mintalah kepada Allah untuk diangkat mudarat dan bahaya darinya. Maka yang jenis seperti ini, meminta pertolongan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka diserahkan kepada selain Allah adalah syirkun, suatu kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Al-isti'anatu fima yakdiru alaihil makhluk, meminta pertolongan dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Fa'anta tasta'inu bi'ahadin yabni ma'akal jidar, maka engkau meminta pertolongan kepada seseorang untuk membangun tembok misalkan bersamamu. Minta tolong kepada Pak Tukang atau teman untuk sama-sama membangun tembok rumahnya. Au an yahmila ma'aka mata'ak, atau meminta tolong kepada seseorang untuk mengangkat barangmu. Au an yu'inaka 'ala matlubin mubah, atau engkau meminta tolong kepadanya agar dia menolongmu untuk melakukan perkara yang mubah, yang dia mampu melakukannya. Maka jenis yang seperti ini la ba'sa fih, tidak mengapa, dan diperbolehkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Fal isti'anatu fil umuril 'adiyati allati yaqdiru 'alayha an-nas hadha an-naw'u la ba'sa fihi, maka minta pertolongan dalam perkara-perkara yang biasa yang manusia mampu melakukannya, maka yang demikian la ba'sa fihi, jenis yang seperti ini tidak mengapa. Li'annahu min at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa, karena ini termasuk bentuk ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini jenis yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Maka yang seperti ini boleh selama alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, sesuai dengan jenis permintaannya. Kalau dia meminta tolong untuk melakukan kemaksiatan, maka yang demikian la yajuz, tidak diperbolehkan, karena termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Meminta tolong dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang baik, atau dalam perkara ketakwaan, meminta tolong kepada makhluk dan dia mampu melakukannya, maka ini boleh, dan yang menolongnya ini mendapatkan pahala. Tetapi kalau meminta tolong dalam perkara kemaksiatan, maka Tidak boleh meminta tolong dalam hal yang demikian. Haram hukumnya. Dan yang menolongnya pun ya, nah berdosa. Yang meminta tolong berdosa, yang menolongnya juga berdosa. Apabila al-isti'anah tersebut adalah dalam perkara kemaksiatan dan dosa. Adapun selain dalam perkara dan dosa, selain dalam perkara kemaksiatan dan dosa, maka na'am diperbolehkan selama makhluk tersebut mampu melakukannya. Berdasarkan ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhi. Ini termasuk dari hadis yang menunjukkan keutamaan menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian kata Syekh, ammal isti'anatu bil makhluk fi syai'in la yakdiru alaihi illallah. Adapun minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, mithlu jalbir rizq, seperti mendapatkan rizki, wadaf'id darar atau menolak mudarat, fahadha la yakunu illa lillah, maka ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Meminta rizki, minta kepada Allah. Meminta agar terangkat dari bahaya madarrah, ya, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Makanya seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Kal isti'anati bil amwat, seperti minta pertolongan kepada mayit. Wal isti'anati bil jin wa syayatin, atau minta pertolongan kepada jin dan syaitan. Wal isti'anati bil ghaibin, atau minta pertolongan kepada orang-orang yang tidak ada di hadapannya, yang tidak ada kontak langsung dengannya. Tidak ada di hadapannya, tidak kontak langsung, baik melalui media atau yang lainnya. Maka minta pertolongan kepada al-ghaibun, orang-orang yang tidak hadir di hadapannya. Wahum la yasma'unak, dan mereka tidak mendengarmu. Beda kalau dia enggak ada di depan tapi lewat telepon misalnya. Bisa kan? Minta tolong lewat telepon. Memang enggak ada di depan orang, tapi dia mendengar ucapanmu. Tolong transfer misalkan. Dia transfer mampu. Namun ini maksud dengan al-ghaibun, orang-orang yang tidak hadir di hadapannya, adalah wahum la isma'unak, yang mereka tidak mendengarmu. Tahtifu bi asma'ihim, yang engkau memanggil-manggil namanya. Ya Abdul Qadir, ya. Misalkan. Fahadza syirkun akbar, maka yang seperti ini syirik besar. Li'annaka tasta'inu biman la yaqdir 'ala i'anatik, karena engkau meminta tolong kepada orang yang tidak mampu untuk menolongmu. Ketika seseorang meminta tolong kepada mayit atau meminta tolong kepada orang yang jauh yang dia tidak mendengar suaramu, atau meminta tolong kepada jin atau yang semisalnya, maka orang seperti ini meyakini bahwasannya yang dimintai tolong tersebut memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. dia meyakini dia itu mampu untuk melakukan hal yang tersebut. Maka keyakinan seperti ini syirkun akbar, kesyirikan besar. Karena gak mungkin dia minta kepada mayit yang tidak mendengarnya kalau dia tidak memiliki keyakinan ini. Keyakinan mayit ini mampu. Keyakinan mayit ini memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Maka meminta pertolongan yang seperti ini, yaitu meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, ini syirik besar. Minta agar dagangannya laris, datang ke paranormal misal atau para dukun. Nah, kalau benar ya, dukun itu bisa melariskan dagangan ya, dia gak akan jual ke orang lain ya, dia pakai untuk dirinya, dia dagang sebanyak-banyaknya ya. Nah, namun sebagian akal-akal manusia terbalik, miskin. Nah, padahal gelarnya masya Allah sarjana ya, gelarnya masya Allah S2, S3 ya, yang mau daftar-daftar calon legislatif dan yang lainnya, ini sarjana-sarjana ini ya, tapi mau jadi caleg datang dulu ke kuburan keramat, datang ke dukun, membayar dukun jutaan rupiah ya. La haula wala quwata illa billah, miskin ya. Ini jenis yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Minta penglaris kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta agar dilariskan dagangannya, ditambah rizkinya, rizki yang berbarokah. Nah, Syekh di sini menyebutkan dua jenis al-isti'anah, dua jenis dari jenis-jenis al-isti'anah meminta pertolongan. Dan nanti di akhir pembahasan kita tambah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang jenis-jenis isti'anah. Nah, beliau menyebutkan ada 3 atau 4. Bukan hanya 2. Sebagai tambahan faedah. Namun pada intinya dua ini, yaitu isti'anah yang boleh dengan isti'anah yang tidak boleh. Kalau dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan menyerahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sedangkan dalam perkara-perkara yang mampu melakukannya selain Allah, makhluknya mampu misalnya, maka boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang selain Allah tersebut atau makhluk tersebut mampu melakukannya, selama al-isti'anah tersebut dalam alal birri wa taqwa, atau minimalnya dalam perkara-perkara yang mubah, bukan di atas dosa dan kemaksiatan. Faqauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan, maka firman Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qauluhu iyyaka na'bud, hadza fi taqdimul ma'muli 'alal 'amil. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah. Hadza dalam ayat ini di dalamnya terdapat taqdimul ma'mul 'alal 'amil. Mendahulukan objek daripada 'amil, daripada pelaku atau kata kerja. Al-ma'mul di sini yang menjadi objek adalah iyyaka. Hanya kepada engkau, engkau ya Allah, ini objek. Fi mahali nasbin. Al-ma'mul iyyaka fi mahali nasbin, kedudukannya dalam kedudukan nasab. Kedudukannya mansub. Wa na'bud, sedangkan fi'il na'budu, abada ya'budu, na'budu kami menyembah. Hadza huwal 'amil, inilah amilnya. Na'budu di sini amilnya, fi'il fa'ilnya, pelaku dan kata kerjanya di sini. Na'budu, ini amilnya. Alladzina soba iyaka, yang memansubkan iyaka. Mestinya na'buduka atau na'budu iyaka didahulukan fi'il fa'ilnya, didahulukan amilnya, kata kerja dan pelakunya, baru objek. Namun di sini dikedepankan objeknya, iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa taqdimul ma'muli 'alal 'amil yufidul hasr, dalam bahasa Arab mendahulukan objek daripada kata kerja dan pelaku, yang di sini adalah 'amil, yaitu fi'il na'budu, yufidul hasr, ini memberi faedah pembatasan. Mendahulukan objek daripada kata kerja, ini memberi faedah al-hasr, pembatasan. Artinya ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kami beribadah atau kami menyembah hanya kepada engkau ya Allah. Famana iyyaka na'bud, maka makna iyyaka na'bud ay la na'budu ghairak. Mananya la na'budu ghairak, kami tidak menyembah selainmu ya Allah. Fahasar al-ibadata fillahi azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini membatasi ibadah hanya untuk Allah azza wa jal. Kemudian qauluhu wa iyyaka nasta'in, firman Allah iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Hasar al-isti'anata billahi azza wa jal. Di sini dibatasi isti'anah, meminta pertolongan, hanya untuk Allah azza wa jal. Wadhalika fil umuri allati la yakdiru alaiha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Maka khusus hanya untuk Allah saja meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Wa fi qawlihi wa iyyaka nasta'in bara'atun minal hawli wal quwwah. Dan dalam firman Allah iya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, dalam ayat ini terdapat bara'ah minal hawli wal quwwah, berlepas dari daya dan kekuatan. Tidak bersandarkan kepada daya dan kekuatan dirinya sebagai hamba yang lemah. Wa anal insan la quwwata lahu illa billah. Dan bahwasannya manusia itu tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa la yaqdir illa billah, dan dia tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Wa hadza ghayatu ta'abbudi lillah, dan ini adalah puncak beribadahan kepada Allah. Idza tabarra'a minasy syirik, apabila seseorang bersih dari kesyirikan. Wa tabarra'a minal hauli wa minal quwwah, dan berlepas dari bersandar kepada daya dan kekuatannya. Fa hadza ghayatu ta'abbudi lillahi azza wa jalla, maka ini adalah puncak peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sebagai tambahan faedah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah Ta'ala beliau membagi isti'anah menjadi 5 macam. Yang pertama, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah, yaitu al-isti'anatul mutadamminatu likamali dhul minal abdi lirabbih wa tafwidil amri ilaih wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah yaitu meminta pertolongan yang mengandung kesempurnaan penghinaan diri seorang hamba kepada Allah dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dan meyakini bahwasanya hanya Allah yang memberi kecukupan kepadanya. Meminta pertolongan seperti ini la takunu illa lillah, tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Nah, ringkasnya tadi apa? Meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jenis yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yakdir alaih, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Fahadhihi ala hasabil musta'ana alaih, ala hasabil musta'an alaih, maka ini tergantung dari jenis pertolongannya. Nah, jenis dari permintaan tolongnya apa? Fa in kanat ala bir fa hiya jaizah lil musta'in masyru'atun lil mu'in. Kalau di atas kebaikan, maka boleh bagi yang minta tolong dan disyariatkan bagi yang menolong. Yang menolong dapat pahala. Karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan apabila di atas dosa dan kemaksiatan, maka haram hukumnya. Haram bagi yang minta tolong dan haram bagi yang menolongnya. Yang minta tolong dan yang menolongnya berdosa. Karena Allah berfirman wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hingga meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk mampu melakukannya dirinci. Kalau di atas kebaikan atau minimalnya mubah, maka boleh. Kalau di atas dosa dan kemaksiatan, maka tidak boleh. Yang ketiga, atsalis al-isti'anatu bi makhluk hayyin hadirin ghair qadirin. Meminta tolong kepada makhluk yang hidup dan hadir di hadapannya, ghair qadir, tetapi dia enggak mampu. Fa hadhihi lagwun, maka ini sia-sia. Ya. La ta'ila tahtaha, enggak ada gunanya. Mislu an tasta'ina bi syakhsin dha'ifin 'ala hamli syai'in tsaqil. Contohnya engkau minta tolong kepada orang yang lemah, ya, untuk mengangkat barang yang berat. Ada orang lumpuh, ya. Nah, minta tolong angkatkan sepeda misal, ya. Atau angkatkan ember di air, air di ember. Makhluk hadir di hadapannya memang, tapi dia lumpuh, nggak mampu. Makanya seperti ini sia-sia. Bisa jadi, ya, bisa jadi berdosa. Dari sisi mana? Penghinaan, ya, pelecehan. Udah tahu dia itu apa? Lumpuh. Ya. Tapi minta tolong kepadanya untuk mengangkatkan beras 10 kilo misalkan. Sudah tahu dia lumpuh, memang pelecehan ini. Bisa jadi dia terjatuh ke dalam dosa, melecehkan. Atau bisa jadi terjatuh ke dalam kesyirikan. Kapan? Aywa, kalau dia meyakini si lumpuh ini mampu, ya, punya kekuatan gaib untuk memindahkan 10 kilo beras tadi ke tempat yang lain, maka ini kesyirikan. Kalau meyakini naam si lumpuh tersebut memiliki kekuatan gaib. Naam. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun. Meminta pertolongan kepada mayit secara mutlak atau kepada orang yang hidup tetapi enggak ada di depannya. Naam, yang dan enggak mendengar suaranya. Meminta tolong kepada yang masih hidup dalam perkara-perkara yang gaib yang dia enggak mampu untuk melakukannya secara langsung, maka ini kesyirikan. Li'annahu la yaqa illa min syakhsin ya'taqidu anna li ha'ulai tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena ini tidak akan terjadi kecuali dari orang yang meyakini bahwasannya mereka itu si mayit dan orang yang hidup tadi memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Kemudian yang terakhir al-khamis yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah taala. Meminta tolong melalui perantara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah taala. Amalan-amalan dan kondisi-kondisi yang Allah cintai. Dan yang seperti ini masyru'atun, disyariatkan. Meminta pertolongan melalui perantara amalan-amalan soleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar amalan, amalan yang Allah cintai. Sholah amalan soleh, amalan yang Allah cintai. Boleh meminta pertolongan, bahkan disyariatkan meminta pertolongan dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalilnya ini, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, selesai dari penjelasan tentang ucapan penulis wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.